أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله كمسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan dari sekian banyak nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan yang termasuk nikmat yang sangat besar adalah kita siang hari ini kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki-kaki kita semuanya ke tempat kita ini yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Qanafiddin wa khawarihillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih pada keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada kebangkitan setelah kematian, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang al-imanu bil malaikat. Sekarang kita akan masuk kepada yang berikutnya. Sengaja kita setelkan karena ini memang fondasi arkanul iman. 6 adalah beriman dengan kitab-kitabnya. Nah, beriman dengan kutubihi. Ay kutubullah allati anzalaha ma'ar rusul. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan bersama para rasul. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan bersama para rasul. Kita mengimani. Walikulli rasulin kitab. Dan setiap rasul itu memiliki kitab. Setiap rasul memiliki kitab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus para rasul kami dengan bukti-bukti. Sungguh kami telah mengutus para rasul-rasul kami dengan al-bayyinat, bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab dan mizan. Al-Hadits ayat yang ke-25. Maka kata Syaikhul rahimahullah, hadza yadullu, ayat ini menunjukkan kepada kita ala anna kulla rasulin ma'ahu kitab, bahwasanya setiap rasul itu bersamanya ada di kitab. Cuma permasalahannya adalah lakin la na'rifu kullal kitab, kita tidak mengetahui seluruh kitab tersebut. Nah, hanya beberapa kitab yang Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman dengan kitab mengandung empat perkara. Al-imanu bil kutub yatadammanu arba'ata umur. Dalam beriman kepada kitab-kitab itu mengandung empat perkara. Yang pertama, al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Mengimani bahwasanya turunnya kitab tersebut dari sisi Allah itu hak, memang benar adanya. Nah, begitu juga al-imanu anna al-kutuba kalamullah ghairu makhluq. Begitu juga berarti masuk pada poin pertama ini adalah mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut yang diturunkan itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Nah, mengimani bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut benar-benar berada ataupun dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama, kandungan beriman kepada kitab. Karena memang orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, mereka tidak mengimani ini. Nah, mereka tidak mengimani kitab-kitab tersebut. Terkhusus kalau di umat Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak mengimani Al-Quran. Nah, mereka orang-orang kafir itu Allah sebutkan dalam beberapa ayat, idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan hadza asatirul awwalin, ini dongeng-dongeng umat terdahulu. Tidak mengimani orang-orang kafir. Tidak masuk yang didustakan oleh orang-orang kafir terhadap para nabi. Kafir Quraisy, musyrikin di zaman Rasulullah mendustakan Al-Quran. Mereka menganggap ini adalah dongeng. Nah, yang kedua, atsani al-iman bi ma'alimna ismahu minha bismihi. Kita mengimani dari kitab-kitab tersebut yang kita ketahui namanya. Kita mengimani dari kitab-kitab tersebut yang kita mengetahui namanya. Ka Al-Qur'an alladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Qur'an yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat Taurat alladzi unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Taurat yang diturunkan kepada Musa. Wal Injil alladzi unzila ala Isa sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Wa Zabur alladzi utihi Daud sallallahu alaihi wasallam, dan juga Zabur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Maka yang kedua ini, ketika kita beriman kepada kitab-kitab, kita mengimani dengan apa yang kita ketahui dari nama-namanya yang Allah beritakan atau diberitakan oleh Rasulnya. Wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. Adapun apa yang tidak ketahui, kita ketahui namanya dari kitab-kitab tersebut, maka kita imani secara global. Nah, li kulli rasulin kitab. Setiap rasul itu datang, tadi disebutkan di awal, bersamanya di kitab. Cuma kita tidak mengetahui kitab-kitabnya apa namanya. Maka yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara ijmalan, secara global. Yang ketiga, konsekuensi beriman kepada kitab-kitab Allah Taala adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan apa yang sahih dari berita-berita kitab tersebut. Nah, mengimani apa yang sahih dari khabar-khabar kitab tersebut, ke akhbar Al-Quran, seperti khabar-khabar Al-Quran. Kita akan membenarkan apa yang sahih dari berita-berita kitab-kitab tersebut, seperti berita-berita Al-Quran. Wa akhbarun ma'khbaru ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub as-sabiqah, dan khabar-khabar dari kitab-kitab terdahulu yang belum dirubah, belum diganti, belum dirubah. Nah, karena kitab-kitab terdahulu sudah banyak dirubah oleh orang-orang yang mengikutinya, para ulama mereka, semacam Taurat dan juga Injil, banyak yang sudah dirubah oleh tokoh-tokoh mereka. Naam wa la yurad la yu'aridu al-Qur'an, dan khabar-khabar tersebut yang ada pada kitab-kitab tersebut, baik Taurat ataupun Injil ataupun yang lainnya, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, itu yang ketiga. Rawi yang keempat, kandungan beriman kepada kitab adalah al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Mengamalkan hukum-hukum dalam kitab-kitab tersebut. Nah, ini kitab-kitab terdahulu tersebut, mengamalkan hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab tersebut, malam yunsah minha, apa-apa yang tidak dihapus oleh Al-Quran. Maknanya apa? Kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah kullu al-hukum fil kitabis sabiqah. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah kullul hukum, setiap hukum, fil kitabis sabiqah atau fil kutubis sabiqah, pada kitab-kitab terdahulu. Naam qad nusikha bil Qur'an, sungguh dimansuh dengan Al-Qur'an. Seluruh hukum yang ada pada kitab-kitab tersebut, hukumnya ya, itu dimansuh dengan Al-Qur'an. Maka fala yu'amiluha illa idza qarrarahul Qur'an. Maka kita tidak mengamalkannya, fala ya'malhu atau fala ya'maluha, kita tidak mengamalkannya, fala na'maluha, kita tidak mengamalkannya, illa idza qarrarahu al-Qur'an, kecuali hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ini memang tidak dimansukh ataupun ditakrir oleh Al-Qur'an, maka kita amalkan. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Fa illa tentunya wah, yang kita amalkan adalah Al-Qur'an. Karena memang ketika diturunkan Al-Qur'an, maka tidak berlaku lagi kitab-kitab terdahulu. Nah, jami'u al-kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil 'azhim. Seluruh kitab-kitab terdahulu itu dimansukh, dihapus dengan Al-Qur'an yang mulia. Sehingga tidak boleh beramal dengan kitab-kitab terdahulu kecuali dengan apa yang sahih dari Al-Qur'an. Wa illa berarti yang kita amalkan adalah Al-Qur'an. Khonahuddin wa akhawatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ini empat perkara yang merupakan kandungan dari beriman kepada kitab-kitab. Kemudian berikutnya adalah al-imanu bil kutub yuthmiru samaratin jalilatin minha. Jalilatan minha. Beriman kepada kitab-kitab ini itu menghasilkan buah, faedah-faedah yang indah. Nah, beriman dengan kitab-kitab ini itu akan menghasilkan buah yang indah. Al-ula yang pertama, al-ilmu bi-inayatillahi ta'ala bi-ibadihi. Mengilmui, mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya. Dengan kita beriman adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui betapa benar-benar Allah itu perhatian kepada para hamba-Nya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Di mana Allah menurunkan bagi setiap kaum kitab yang dengan kitab itulah mereka terbimbing. Nah, begitu juga nanti ketika beriman kepada Rasul, mengilmui perhatian Allah kepada hamba-hambanya ketika Allah mengutus kepada mereka para Rasul yang membimbing mereka. Dan bersama para Rasul itu ada kitab yang umatnya manusia terbimbing dengan kitab yang Allah turunkan tersebut. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Alkitab, maka manusia kebingungan. Nah, manusia apa? Kebingungan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan mereka sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka disebutkan banyak di dalam Al-Qur'an di awal-awal ayat ketika menyebutkan ayat-ayat menyebutkan tentang Al-Qur'an, tilka ayatul kitabil mubin, tilka ayatul kitabil hakim dan seterusnya. Yang itu membimbing manusia, disebutkan juga dalam surah Yusuf di antaranya apa? Allah menyebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguhnya mereka sebelum itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Allah mengatakan wa in kunta min qablu la fi dhalalin mubin. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maknanya apa? Belum ada bimbingan. Tapi ketika Allah turunkan kitab, nah, mulai Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau lebih terbimbing. Nah, kalau tidak Allah turunkan kitab, maka manusia ini akan kebingungan, tidak tahu arah mereka di dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itulah Khusus kita umat Islam ini, kitabnya adalah Al-Qur'an. Kitabnya adalah Al-Qur'an. Berarti diturunkannya Al-Qur'an ini merupakan bentuk perhatian Allah yang sangat besar kepada kita. Perhatian Allah yang sangat besar kepada kita. Yang dengan kita diturunkan Al-Qur'an kepada kita, kita menjadi terbimbing. Kita menjadi terbimbing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat diturunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur sehingga mereka terbimbing dalam hidup mereka. Ketika ada permasalahan turun ayat. Nah, ketika ada perkara yang iskal bagi mereka turun lagi ayat yang berikutnya. Terbimbing kehidupan Rasulullah dan juga para sahabat. Begitu juga ketika Al-Qur'an sempurna diturunkan, maka dia menjadi bimbingan bagi seluruh umat manusia. Tetapi untuk siapa Al-Qur'an itu menjadi bimbingan, yang terhadir rahimani wa rahimakumullah, dia menjadi bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin. Nah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salam izin wa awadzillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang perlu kita perhatikan dalam menyikapi Al-Quran yang dia bimbingan kita semuanya, sudah disebutkan tadi bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Quran itu, ya salam izin rahimani wa rahimakumullah, dia akan menjadi bimbingan bagi manusia ketika manusia itu memahaminya. Jadi paham ya? Apalah gunanya sebuah kitab? Nah, sebuah kitab ketika kitab tersebut tidak dimengerti, tidak dipahami apa-apa yang ada yang tergantung padanya. Nah, tidak akan mungkin sebuah kitab, dalam hal ini Al-Quran, akan menjadi bimbingan bagi seseorang manakala seseorang tersebut tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya. Nah, tidak pernah mentadaburinya. Dia akan menjadi bimbingan Al-Quran itu ketika seorang mau membacanya, mau mentadaburinya, mau memahaminya, Bismillahirrahmanirrahimakumullah, baru setelah itu dia bisa beramal dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan rasulnya itu mengadu kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit ta'udhu hadzal qur'ana mahjura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkatalah rasul tersebut, wa qala ar-rasul ya Rabbi, wahai Rabbu, inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu dihajar. Nah, diabaikan, mahjura. Sudah diturunkan kepada mereka sebagai bimbingan, tetapi justru dihajar Al-Qur'an tersebut. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nadhira. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Dan cukuplah Allah sebagai pemberi hidayah dan sebagai penolong. Ayat ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, berkata kepada Allah bahwasanya umatnya, nah kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dihajar. Orang-orang musyrikin ketika itu, ketika Rasul berupaya untuk membuat atau menyampaikan Al-Quran, kan yang membuat perhatian orang-orang kafir masuk ke dalam Islam itu adalah keindahan Al-Quran. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang Arab yang mereka mengerti Al-Quran. Kalau kita kan indah gak indahnya itu kan apa? Nadanya kan, kalau kita dekat, oh indah ya. Apanya? Nada, nadanya. Kalau kalau yang baca itu gak indah, gak indah Al-Quran. Tetapi orang-orang Arab, ibaratnya rahimani wa rahimakumullah, mereka paham maknanya. Sehingga ketika mereka mengatakan alangkah indahnya ucapan ini, karena mereka paham makna yang tergantung pada. Bukan seperti kita, sekali lagi yang mengatakan, oh bagusnya bacaannya, indahnya baca, indah apanya? Biasanya indah itu apa? Indah karena yang membaca. Membacanya bagus. Kalau sekali lagi orang-orang Arab mereka apa? Memahami sehingga tahu mereka alangkah indahnya susunan tata bahasanya, ya kan? Tata bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, kandungan-kandungan yang ada pada maknanya. Maka mereka mau memalingkan manusia dari Al-Quran, mereka membuat perkara-perkara yang memalingkan manusia dari memperhatikan Al-Quran. Saya ulangi, seperti di situ ada An-Nadhr Ibnu Al-Harith, yang dia orang yang fasih dalam berbicara, dia pandai bercerita. Nah, menceritakan tentang Rasul, dia menceritakan tentang Ibandiyar dan seterusnya. Ketika Rasul mau baca Quran, mau bacakan Al-Quran kepada orang-orang kafir ketika itu, dia membuat gaduh dengan cerita ini, cerita itu dan itu seterusnya. Imanuddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga mereka terluputkan dari mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Kalau mereka konsentrasi mendengarkan Al-Quran, dikhawatirkan mereka terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Maka Imanuddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, "Nam la tasma'u li hadzal qur'an." Jangan kalian dengarkan Al-Quran. Jangan kalian dengarkan Al-Quran. Karena berbahaya kalau mendengar terpengaruh. Kenapa? Sekali lagi mereka orang-orang Arab paham maknanya. Nah, wal-ghawfi, dan abaikanlah dia. Nah, dan wal-ghawfi, jangan perhatikan, abaikan bacaan Quran tersebut. La'allakum taghlibu, supaya kalian menang. Maknanya kata para ulama adalah ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, aktsarul lawat, aktsarul al-lawat, mereka banyak bikin gaduh. Wal kalam, banyak berbicara fi ghairihi, tentang permasalahan yang lain, hatta la yasma'u, sampai mereka tidak membaca Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran. Maka disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan ayat tadi, ayat tentang ucapan Rasul, wa qala Rasul, ya qaw ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wa hayya Rabbu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dihajar. Mereka menyebutkan seperti Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, begitu juga yang lainnya, menyebutkan tentang apa bentuk-bentuk hujratul Qur'an. Hujratul Qur'an. Perhatikan, jangan sampai kita masuk pada bagian ini. Kita bawakan bentuk-bentuk hajrul Qur'an. Yang Rasul mengatakan kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dihajar, yang diabaikan. Nah, yang pertama, Ikhwanul Rahimani wa Rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwanya, beliau mengatakan anwa'uhu katsira, macam-macam menghajar Al-Qur'an itu banyak. Nah, yang pertama kalau mau kita nomorkan, minha hajru al-qadhihi fala yaqra'uhu, fala yaqra'uhu wa hadhihi ashaluha. Kata beliau, diantaranya adalah menghajar lafaz-lafaznya, yakni tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran. Nah, tidak mau membaca Al-Quran. Ditinggalkan membaca Al-Quran. Nah, sehingga kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadhihi qad yamdi alaihi awqatun ma qara, berlalu atas dia waktu-waktu, hari demi hari, malam demi malam, bulan demi bulan, ma qara, dia tidak membaca Al-Qur'an. Nah, ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan membaca lafaz-lafaznya. Maka kita lihat apakah benar ini terjadi. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghajar Al-Qur'an jenis yang pertama, yaitu tidak membaca Al-Qur'an. Ternyata ikhwan rahimani wa rahimakumullah, khusus di zaman kita sekarang ini, alangkah banyaknya orang-orang yang mereka telah menghajar Al-Qur'an, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Kalau orang-orang Arab kan tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an. Nah, kalau orang Indonesia itu tidak mau membaca Al-Qur'an, di antara alasannya apa? Tidak bisa membaca Al-Qur'an. Gimana mau membacanya kalau bacanya enggak bisa? Bacanya tidak bisa. Maka luput bagi orang ini fadilah yang sangat besar dari membaca Al-Qur'an. Orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, maka luput dari dia pahala yang besar membaca Al-Qur'an. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau begitu termasuk pula menghajar Al-Qur'an yang dimaksud pertama adalah berupa adamu ta'allumil Qur'an. Yang kedua berarti apa? Bentuk menghajar Al-Qur'an adalah tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Sudah enggak bisa bacanya, tetap dan belajarnya tidak mau. Tarku ta'allumi, meninggalkan mempelajari Al-Qur'an. Lafzan, meninggalkan mempelajari secara lafaznya. Lafzan wa tajwidan, namanya lafaz. Nah, wa ma'nan, dan meninggalkan mempelajari maknanya. Nah, wa ahkaman, mengisilah hukumnya, dan seterusnya, apalagi mengamalkannya. Padahal ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dengan seorang mempelajari Al-Qur'an dan juga membaca Al-Qur'an sangat besar fadilah, keutamaan yang akan dia dapatkan. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, al-mahiru bil-Qur'an ma'astakharatil karamil barara tu'al-kiramil barara. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Al-mahiru bil-Qur'an ma'astakharatil kiramil barara. Orang yang mahir, pintar, lancar, ahli dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, wa yatata'u fihi, kemudian dia itu ternyata bukan enggak mahir, tetapi wa yatata'u fihi, terbatas-batas. Tahu terbatas-batas ya? Putus-putus. Kalau baca itu, artikan yang baca yang putus-putus. Kalau tahsin, putus. Setiap ayat putus. Nah, ada kan lancar sampai lembar, tidak ada berhenti, tidak ada apa putusnya. Putus kecuali diputuskan oleh akhir ayat. Ini enggak. Setiap mulai ayat putus, bukan akhir ayat putus. Kalau akhir ayat putus kan memang selesai. Ini enggak. Baru mulai putus, tengah-tengah putus lagi. Nah, bahkan apa baris, tengah baris putus, putus, sudah putus apa panjang pendeknya salam dan seterusnya, itu namanya wayatata'ufihi, terbatas-batas dalam membaca Al-Qur'an. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia berat membacanya. Berat, kenapa berat? Enggak bisa-bisa. Orang itu kan semangat kalau berhasil biasanya kan. Orang itu semangat belajar itu kalau berhasil. Biasanya kalau enggak berhasil itu kendor semangatnya. Tapi diberi semangat oleh Rasulullah SAW, orang yang demikian keadaannya baca Al-Quran terbatas-batas, berat, putus-putus. Nah, banyak salahnya, tapi dia semangat belajar, semangat membaca. Kata Rasulullah SAW, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Falahu ajran. Kita ini di dalam kehidupan ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah berupaya untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kalau Allah belum takdirkan kita bisa mahir dan seterusnya, itu bukan berarti enggak dapat pahala, bahkan ajran. Dua pahala. Sehingga tidak ada alasan untuk kendor dalam belajar untuk mempelajari Al-Qur'an ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ini juga sebagian mereka menyebutkan tentang termasuk menghajar Al-Quran, yang juga tanbih bagi kita semuanya. Termasuk dikatakan menghajar Al-Quran kan yang paling termasuk parah kan, tidak membaca Al-Quran sama sekali, sampai ketika rumahnya katanya ada jinnya manggil pembaca Al-Quran. Nah, dia tidak bisa membaca Al-Quran, cari penghafal Al-Quran. Dia tidak pernah baca. Rugi, Rasulullah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama, ini masih mending, tapi mungkin kita masuk badannya, termasuk menghajar Al-Quran adalah tidak menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Tanbih bagi kita semuanya. Tidak menghatamkan Al-Quran di dalam sebulan. Kenapa? Karena hadis rahim mani wa rahimakumullah. Ini diambil dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra'il Qur'an fi syahrin. Baca Al-Qur'an dalam sebulan. Nah, baca kata Rasulullah Al-Qur'an itu dalam sebulan. Maknanya apa? Setiap sebulan khatam. Setiap sebulan apa? Khatam. Nah, ketika itu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, katanya afdhal min dzalik, saya mampu lebih daripada itu, aktsar min dzalik. Maka kata Rasulullah apa? Wa qra'hu fi 20, baca dalam 20 hari. Baca, selesaikan Al-Qur'an dalam berapa? 20 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al, saya mampu. Nah, saya lebih mampu dari itu. Qutiku fawadali. Maka Rasul mengatakan apa? Ikrohu fikulli asyir. Bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran dalam berapa? 10 hari. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu lebih dari itu. Maka kata Rasulullah, ikrohu fi sabak. Bacalah Al-Quran dalam 7 hari. Mutar Al-Quran selama berapa? 7 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al, saya mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'hu fi salat. Nah, fi salat ada ayam. Bacalah Al-Quran itu dalam 3 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al, saya lebih mampu lebih dari 3 hari, kurang dari 3 hari. Maka kata Rasulullah, tidak bisa, tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena dia tidak akan bisa mentadaburinya dan seterusnya, memahami maknanya. Yang dimaksudkan yang pernah dijelaskan oleh Imam Al-Rahimahullah, pilihan paling apa? Maksimal atau minimal yang sebulan itu maksimal ya, minimal 3 hari. Pilihan paling maksimal yang disebutkan dalam hadis ini, dipilih atau Rasul menyuruh untuk memilih Abdullah bin Amr, itu khatamkan dalam berapa? Sebulan. Bukan khatamkan dalam setahun, bukan khatamkan dalam 2 bulan, bukan, tapi khatamkan dalam sebulan. Berarti Farhidin Rahimani wa Rahimahumullah. Nah, dalam kalau mau mengamalkan yang sebulan ini, sehari seorang hendaknya membaca 1 juz dari Al-Quran. 1 juz dari Al-Quran. Dan ini bagi orang yang sudah bisa membacanya bukan perkara yang berat. Bukan perkara yang berat. Yang penting orang itu punya ilmu, punya teman, semangat. Punya teman, semangat. Dia bisa jadwalkan membaca Al-Quran setiap habis sholat. Kalau 5 kali sholat berapa? 2 lembar. 2 lembar. 2 lembar, nanti 5 kali sholat 10 lembar, 1 juz. Tapi begitulah kita Rabbidin Rahimani wa Rahimakumullah. Nah, ketika Qalilul Qira, kurang semangat, itu menyebabkan seorang akhirnya terkadang dia sudah 1 bulan enggak tahu sudah berapa juz yang dia baca. Yang jelas belum hatam. Maka disebut oleh para ulama, dibedakan antara khatmil Quran, dibedakan antara menghatamkan Al-Quran baca ya, baca dengan hifz, dengan hifz. Kalau orang yang cuma hifz saja, kan orang hifz biasanya hafalan yang dia pernah dihafal. Dan dia tidak mengurusi khatamnya ini, akhirnya dia setahun pun kadang tidak khatam Al-Quran. Dan ini kata Rasulullah dan Alhamdulillah keliru. Misal dia baca dari awal sampai akhir. Nah, dia ketika yang terakhir ini kan dia sering murojaah, misalnya 5 juz yang terakhir dia sering murojaah. Gimana kalau diloncati saja? Kan sudah sering ini apa? Loncati. Dah mulang pertama lagi, lah, tak bagus kata mulai kawasan. Selesaikan, pokoknya usus baca. Apa maksudnya? Usus baca. Beda dengan hafalan. Beda dengan apa? Hafalan. Berbeda tentunya kalau memang sudah hafal semua yang murojaahnya, khatamnya, apa? Hafalan. Kan sebagian mereka menyebutkan berbeda antara membaca dengan lewat hafalan. Beda kan? Antara apa membaca dengan melihat kepada mushaf dengan apa tidak melihat kepada mushaf ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, hendaknya berarti kita semuanya harus lebih semangat membaca Al-Quran. Kalau masih terbata-bata, ingat sabda Rasulullah tadi, pahalanya besar. Nah, harus semangat belajar ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu lagi keutamaan membaca Al-Quran sering disampaikan, tapi ini detail hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, dari hadisnya Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu. Qalu, mereka mengatakan ataupun nah beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju kami dalam keadaan kami berada di suffah. Suffah. Ya kan? Ahlul suffah sekitar 80 orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, tinggalnya di suffah, di bagian emperan-emperan masjid. Keluar Rasulullah SAW kepada kami dalam keadaan kami di suffah. Ini menunjukkan Allah Rasulullah SAW senang bergaul dengan mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Faqal, maka Rasulullah mengatakan ayyukum yuhibbu an yaghdu kulla yawmin ilal buthan au ilal aqiq. Siapa, kata Rasulullah SAW, di antara kalian yang suka, senang dia keluar pagi-pagi setiap hari, keluar pagi-pagi setiap hari menuju buthan atau menuju al aqiq. Fayati minhu bina kotaini kumawain. Dia datang pergi ke aki ataupun ke buthan, kemudian dia ambil di buthan tersebut, di aki tersebut, dua onta yang punuknya besar. Apa ya? Onta tangannya ini, ini punuknya ini, pucuknya itu besar. Pergi ke sana, ke buthan atau aki, kemudian bawa dua onta yang punuknya besar. Binaqatain kumawai bi ghairi ismin wala qati'ati rahim, dengan tanpa dosa, dengan tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Ini syarat yang dirahimani wa rahimakumullah. Orang yang mencari dunia, jika rakus terhadap dunia, biasanya akan dikhawatirkan akan terjatuh kepada dosa, dikhawatirkan akan jatuh kepada memutuskan hubungan silaturahim untuk mencari dunia. Besar dua onta yang gemuk, yang punya mahal. Nah, nilai dunia yang besar, cuma kalau urusan dunia itu biasanya apa? Akan jatuh kepada dosa. Nah, akan jatuh kepada apa? Qati'atu rahim. Betapa banyak ikhwan rahimani wa rahimakumullah terjadi perjatuhan. Nah, terjadi perselisihan antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang berkawan, kemudian yang lainnya, antara manusia dan darinya bersaudara dan seterusnya, dengan sebab apa? Cekcok dalam urusan dunia. Nah, cekcok dalam urusan dunia, dalam urusan harta, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kata Rasulullah, dia mendapatkan dua onta yang sangat gemuk dengan tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus hubungan silaturahim, kan ngambil. Fakulna kulluna yuhibbu dzalika. Maka para sahabat mengatakan, kami senang semuanya, siapa yang enggak mau. Nah, tinggal ngambil onta tiap pagi dua. Qala, maka Rasulullah mengatakan, afala yaudhu ahadukum ilal masjid fayata'allamu au fayaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jal. Kata Rasulullah, apakah mau salah atau kenapa salah seorang di antara kalian tidak pergi ke masjid pagi-pagi, kemudian dia pelajari atau dia baca dua ayat dari kitab Allah Azza wa Jal, dua ayat dari kitab Allah Azza wa Jal, khairul lahu minna kotaini kumataini kumawaini. Dua ayat yang dia baca, yang dia pelajari, itu lebih baik daripada dua onta yang gemuk tadi. Yang nilainya berapa ratus ribu? Berapa ribu? Jutaan. Maka dua ayat itu melebihi nilainya dari dua onta yang gemuk. Wa talat khairul lahu min thalath, tiga ayat yang dia baca lebih baik bagi dia daripada tiga unta yang gemuk. Wa arba'un khairul lahu min arba, empat ayat yang dia baca maka lebih baik bagi dia daripada empat unta yang gemuk. Wa min ajdatihinna min al-ibil, dan sejumlah unta, lima ayat lebih daripada lima unta, 10 ayat lebih dari 10 unta, dan seterusnya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tentunya menunjukkan kita harus semangat di dalam mempelajari ayat Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Nilainya sangat besar. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Cuma ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, yang besar ini enggak nyata. Dalam arti apa? Tidak nampak. Karena tidak nampak, dijanjikan di akhirat, ikhwanahidun rahimani wa rahimakumullah, pahala yang besar, banyak manusia yang lalai darinya dan lebih memilih perkara yang kecil tapi langsung kelihatan hasilnya, ikhwanahidun rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya nilai mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka mendorong bagi kita semuanya sekali lagi semangat untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga membacanya. Begitu juga para ummahat, para ibu-ibu yang mereka berada di rumahnya juga harus bersemangat menggunakan waktu-waktunya untuk ta'allum Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an di sela-sela kesibukan mereka. Jangan sampai terlalu banyak dia memegang HP-nya, asik dia agak terasa berapa menit, 5 menit, 10 menit memegang HP-nya, yang seandainya dia baca Al-Qur'an itu mungkin sudah 10 ayat dan sekian ayat, ikhwanul rahim nani wa rahimakumullah. Kita lalai biasanya, terlalaikan karena tadi merasa capek dengan pekerjaan rumahnya. Dia mau refreshing, melihat HP-nya ternyata sebulan belum bisa menghatamkan Al-Qur'an. Padahal sekali lagi perkara yang insyaallah tidak terlalu berat ketika seorang itu punya heart, punya semangat untuk membaca Al-Qur'an. Sanahuddin wa rahmatullahi billah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kembali kepada hujrul Qur'an. Bentuk-bentuk hajrul Qur'an. Disebutkan oleh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, wa a'zamu minha, dan yang lebih besar dari itu, yakni dari sekedar tidak membaca Al-Qur'an, adalah hajru ma'anihi la yatadabbaru wa la yata'aqqalu hadhihi ashar. Adabnya lebih besar dari meninggalkan membaca Al-Qur'an adalah meninggalkan mentadaburinya. Meninggalkan, tidak mentadaburinya, tidak mau memahami Al-Qur'an. Masya Allah, berarti ada tingkatan qira'ah, ada tilawah. Dan ini keistimewaan Al-Qur'an itu, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, qira'ah. tidak paham maknanya itu punya nilai pahala. Punya nilai pahala. Alhamdulillah, walaupun enggak paham maknanya punya nilai pahala. Hadis Rasulullah sallallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillah jibalahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu ayat, satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amdalika. Dan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun satu huruf, walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ini meninggalkan mentadaburinya. Tidak mentadaburi Al-Qur'an. Berarti apa? Bagi kita yang mungkin sudah alhamdulillah bisa menghatamkan Al-Qur'an setiap bulan, rajin membaca Al-Qur'an, jangan sampai di situ. Hendaknya kita meningkat dengan apa? Mentadaburi Al-Qur'an, memahami mana maknanya, dan itu berarti menuntut kita untuk semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an supaya kita bisa mentadaburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad, afala yatadabbaru Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, atau pada hati-hati mereka ada gemboknya, ada segelnya, ada penutupnya. Ini kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa minha hajrul amali bihi wa hadza a'zamu wa ankar. Termasuk menghajar Al-Qur'an adalah tidak mengamalkan Al-Qur'an. Hajrul amali, tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ada kan orang yang tidak membaca Al-Qur'an, tapi kan ketika dijelaskan hukum-hukumnya dia mengamalkannya. Ini kan masih mending, masih bagus ketika dia mengamalkan. Kalau dikasih tahu ini hukumnya, ini ayatnya, jelaskan, dia gak bisa memahami, cuma dikasih tahu, belajar dia, dia mengamalkannya, itu masih mending. Walaupun dia mungkin tidak membacanya karena mungkin belum mampu tadi, tetapi kata Syekh bin Baz, itu dia telah meninggalkan perkara yang afdol wa yang baru, perkara yang afdol dan yang layak, yaitu membaca Al-Qur'an. Tapi lebih parah lagi kalau yang dia tinggalkan adalah tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ini termasuk menghajar Al-Qur'an. Yang paling parah adalah tidak mengamalkannya. Nah, wa huwa la ya'malu bihi wal iyadu billah, yaitu dia tidak mengamalkannya. Farahuddin rahimani wa rahimakumullah. Waktunya sudah habis. Berikutnya, termasuk hajrul Quran adalah hajrul istima, yakni tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Nah, sehingga yang diperintahkan kepada kita berupaya untuk berupaya mendengarkan Al-Quran. Dan berikutnya pula, innallahi rahimani wa rahimakumullah, menghajar Al-Qur'an adalah apa? Meninggalkan membaca Al-Qur'an dan menggantinya dengan lahwal hadis. Mengganti Al-Qur'an dengan lahwal hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang dia membeli lahwal hadis. Nah, pembicaraan-pembicaraan yang lahun. Sebagian para ulama atau mereka menafsirkan lahwal hadis itu adalah al-ghinnah. Al-ghinnah. Ya, coba nyanyian. Nyanyi, nyanyian. Artinya ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah, menghajar Al-Qur'an, tidak membacanya, tidak mau mendengarkannya dan berpaling kepada yang lain. Berupa apa? Mendengarkan musik-musik, mendengarkan syair-syair yang lain, yang lainnya, yang dengan musik-musik syair tersebut bahkan salah biasa, tetapi memalingkan dari membaca Al-Qur'an itu min hajril Qur'an, min hujronil Qur'an. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, dan ini tentunya bertingkat-tingkat, sehingga Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang yang barusan kita sebutkan, termasuk menghajar Al-Qur'an adalah al-hudulu anhu ila ghairihi min syihrin au qaulin au ghina'in au lahwin au kalamin. Nah, yaitu berpaling dari Al-Qur'an menuju selain Al-Qur'an berupa syair-syair, kemudian qaul, ucapan-ucapan, nam, nyanyian-nyanyian dan perkara yang melalaikan, begitu juga ucapan-ucapan yang melalaikan. Sehingga lalai dari membaca Al-Qur'an. Bukan enggak boleh tentunya perkara ngobrol dan semisal, cuma apa? Lihat bagaimana kualitas membaca Al-Qur'an kita semuanya. Begitu pula termasuk hajrul Qur'an adalah tarku hifzihi. Tidak mau menghafal Al-Qur'an. Tidak berupaya untuk menghafal Al-Qur'an. Tarku hifzihi. Begitu juga tarkul imani bihi. Tidak mengimani Al-Qur'an juga hajrul Qur'an. Begitu pula tarku tasdiqihi, tidak membenarkan Al-Qur'an. Dan yang terakhir termasuk hajrul Qur'an disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, ayat yang waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, adalah adam imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, tidak melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan tidak menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini khairuddin rahiman wa rahimakumullah, beberapa perkara yang merupakan bentuk hajrul Qur'an. Maka kita ingat perkara-perkara ini, dan kita ingat pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 sampai 31, Allah mengatakan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan Rasul itu berkata wahai Rabbku, kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang dihajar, yang dilalaikan, yang ditinggalkan. Setelah itu Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Maknanya ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengajak orang manusia untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, di situ ada musuh-musuh Islam, musuh-musuh para nabi yang berupaya untuk memalingkan umat Islam dari mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Karena di ayat ini diantaranya adalah tentang orang-orang kafir musyrikin yang sengaja membuat cerita-cerita supaya orang supaya manusia apa? Lari dari mendengarkan, mempelajari Al-Qur'an. Begitu juga musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam berupaya di zaman sekarang ini dengan teknologi-teknologi yang canggih, yang banyak, artinya, Androidnya dan seterusnya, mereka televisinya berupaya dengan itu memalingkan manusia dari Al-Qur'an. Dan yang terjadi atau tidak? Kalau dulu Masya Allah di waktu apa maghrib, semangat orang-orang anak-anak mempelajari Al-Qur'an, pergi ke tempat mengaji dan seterusnya, dibikinlah televisi-televisi yang memalingkan mereka dari hal tersebut. Dibikin acara-acara yang indah Nah, yang bagus, yang menarik anak-anak pada jam-jam mereka mau belajar Al-Quran ataupun beribadah kepada Allah Taala. Dan tambah lagi zaman sekarang ini perkara-perkara yang melalaikan. Maka hati-hati ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terkena apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, al-uzul, berpaling dari Al-Qur'an ila ghairi, kepada selainnya, berupa syair, kemudian kalam dan yang lainnya, musik-musik dan seterusnya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, yaitu musik-musik. Orang-orang yang senang mendengarkan musik, maka tidak dipungkiri mesti dia kenapa lalai dari Al-Qur'an. Nah, orang yang tidak lalai dengan musik saja, lalai dari Al-Qur'an, apalagi ketika dia tersibukkan dengan musik-musik dan lahun, permainan yang lain, yang lainnya. Wallahu musta'an, itu terjadi banyak di negeri ataupun di sekitar kebanyakan tempat kaum muslimin berupa hajrul Qur'an. Kita tentunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hajrul Qur'an dan berupaya untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita sebutkan, berupa membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma hamdika sallallahu alaihi wa sallam.